Kalau masalah untuk menyampaikan korban kepada pelosok-pelosok, sangat mudah caranya. Daripada biaya untuk tenaga ngalengin sama biaya kaleng, kalengnya enggak dimakan di sana, percaya. Jadi rongsok yang repotin tuh, karena di sana rongsok juga tidak banyak. Baik. Kami mohonlah jangan ikut model gaya teknologi, dan jadi sistem pembagiannya itu adalah sangat sederhana. Baik. Ini adalah urusan korban. Selesai ya? Jadi kalau lebih dari itu, hukumnya adalah haram bagi panitianya. Kalau saya nyembelih korban kok telat, maka tetap menjadi pahala sunnah sedekah. Ini adalah masalah korban, jangan sampai. Kemudian, kalau sudah dibagikan, ini beda. Biarpun Anda simpen 3 tahun, juga boleh. Misalnya Anda mendapat bagian yang itulah yang kebiasaan Anda dapat 4 ton itu. Anda akan dapat 4 on, setelah dapat 4 on Anda simpen sayang-sayang, ini korban, Anda masak tahun depan juga boleh. Karena sudah diterima oleh Anda. Baik, tapi waktu nerimanya kapan? Di hari Tasrek. Hari pertama, hari raya Idul Adha sama hari